Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma ba'd. Sore ini kita akan memulai kitab yang baru, yaitu Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang empat, yang juga merupakan salah satu karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najri rahimahullah. Dengan membaca syarah Al-Allamah Syekh Shalih bin Fawzan Al-Fawzan hafizahullah. Naam. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengawali kitab ini, risalah ini, sebagaimana risalah-risalah beliau, kitab-kitab beliau yang lainnya, kitab-kitab kecil ya, yang banyak dikarang oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Ya, kita tahu bersama bahwa para ulama mereka mengawali risalah mereka, kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bi kitabillah wa bi hadin Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mencontoh Al-Quran yang setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Baroah. Dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam jika bersurat, mengirim risalah, mengirim kitab kepada al-muluk, raja-raja, penguasa-penguasa kufar di zaman itu untuk diajak masuk Islam, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kemudian Syekh rahimahullah di sini mengawali dengan doa yang akan disyarah nanti oleh Syekh Shalih Al-Fauzan barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, hadhihi al-qawaidul arba'u, inilah al-qawaidul arba'u, kaidah-kaidah yang empat, yang jumlahnya empat ya, ada empat kaidah. Allati allafaha Syekhul Islam, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wahia risalatun mustaqillatun, dan ini adalah risalah ya, kitab tersendiri. Ya. Walakinnaha, akan tetapi risalah ini, kitab ini tutba'u, dicetak, diterbitkan ma'a thalathatil usul. Ya. Ada yang menerbitkannya bersama thalathatil usul, tiga prinsip dasar. Min ajlil hajati. Min ajlil hajati, karena tuntutan hajat. Ilaiha, kepadanya. Kepada kitab ini, ya, dan kitab thalathatil usul yang merupakan matan-matan, ya, risalah, kitab kecil, ya. Nah, litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm, litakuna, agar risalah-risalah ini, kitab-kitab kecil ini, fi mutanawali, dalam jangkauan, ya, aidi, tangan-tangan talabatil ilm, para penuntut ilm. Ya, ketika diterbitkan jadi satu dengan salat al-usul, membawa satu, ya, cetakan, ya, terbitan, sudah ada dua matan di situ, ada Al-Qadil Arba, ada salat al-usul, nah, sehingga mudah, gitu maksud. Nah, namun sekarang, ya, syarahnya, nah, yakni matan ini dengan syarahnya, ada juga yang sudah dicetak tersendiri. Nah, ada juga yang dicetak dalam silsilah Syarh Ar-Rasail. Nah, kumpulan syarah Syekh Shalal Fauzan. Baik. Wal qawaid, dan al qawaid. Baik, al qawaid jam'u qa'idatin. Jama' qa'idah. Jama' dari, jadi mufradnya qa'idah, kaidah. Wal qa'idatu kaidah, hiya, definisinya, al-aslu. Al-aslu yakni pokok. Nah, alladhi yatafarra'u anhu, yang yatafarra'u anhu, bercabang darinya. Pokok yang bercabang darinya, yatafarra'u anhu, bercabang darinya, masailu kathiratun. Masailu kathiratun, masalah-masalah yang banyak. Au furu'un kathiratun, atau furu', cabang-cabang yang banyak. Pokok yang, ya, banyak cabang-cabangnya. Nah, bercabang darinya masalah-masalah yang banyak. Wa madmunu hadhihi al-qawaidi al-arba'i, wa madmunu hadhihi al-qawaidi al-arba'i, ya, yeah, madmun, kandungan, isi kandungan empat kaidah ini, al-qaidah al-arba', allati dzakaraha asy-syekh, yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini dalam kitab ini, madmunnya, kandungannya, ma'rifatut tauhidi, mengenal tauhid, wa ma'rifatus syirki, dan mengenal syirik. Wama hiya al-qa'idatu fi at-tauhid? Wama hiya, apa itu al-qa'idatu, kaidah fi at-tauhid, kaidah dalam tauhid? Wama hiya al-qa'idatu fi syirk? Apa itu kaidah dalam syirik? Ya, inilah yang diajarkan dalam al-qa'idul arba', agar kita tahu, ya, kaidah tentang tauhid, tahu kaidah tentang syirik. Kenapa? Barakallahu fikum, li'anna kathiran minan nasi, karena sesungguhnya banyak dari manusia, yatakhabbatuna, mereka meraba-raba, ya, dalam kegelapan, fi hadainil amrayn, dalam dua perkara ini, tidak mengerti kaidah tentang tauhid, tidak mengerti kaidah tentang syirik. Ya. Mereka dalam kesimpangsiuran, simpang siur, tidak jelas. Yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa. Meraba-raba, tidak jelas tentang makna tauhid apa itu. Wa yatakhabbatuna fi ma'na asy-syirki, meraba-raba ya tentang makna syirik. Tidak jelas, tidak paham apa itu syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Kullun masing-masing yufassiruhuma, menafsirkan keduanya, menafsirkan tauhid, menafsirkan syirik, ala hasabi, sesuai hawahu, hawa nafsunya. Ala hasabi hawahu, sesuai hawa nafsunya. Sehingga sesat. Ya. Walakin al-wajiba, kan, tetapi yang wajib. Annana, sesungguhnya kita narji'u kembali fi taq'idina ila al-kitabi was sunnah. Fi taq'idina, dalam hal taq'idina, peletakan kaidah kita, dalam penetapan kaidah kita. Ya. Kaidah tentang tauhid, kaidah tentang syirik, ya. Kaidah yang kita letakkan, yang kita pegang, kita kembali ke mana? Ila al-kitab was sunnah, kepada al-kitab dan as-sunnah. Jangan takhabbut, jangan serampangan, sembarangan meraba-raba dalam kegelapan, tidak keruan, tidak jelas. Taqid, penetapan kaidah harus kembali kepada al-kitab was sunnah. Liakuna hadha taq'idu, agar taq'id ini, penetapan kaidah ini, taq'idan, penetapan kaidah sahihan, yang benar, saliman, yang selamat, ma'khudan, terambil, min kitabillahi, dari kitabullah al-Quran, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La siyama, apalagi, apatah lagi, fi hadainil amraini, dalam dua perkara ini, al-azimaini, at-tawhidi wa-syirk, yaitu perkara tauhid dan syirk. Ya, perkara yang besar, tauhid dan syirk. Perkara yang besar dan agung, tauhid dan syirik, perkara yang besar yang kontradiktif dengan tauhid, besar urusannya, ya, membatalkan tauhid. Wa syekhu rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'ida من عنده أو من فكره. الشيخ رحمه الله لم يذكر tidak menyebutkan هذه القواعد, kaidah-kaidah ini, من عنده, dari dirinya sendiri, okay. أو من فكره, atau dari hasil pikirannya sendiri. كما يفعل ذلك, sebagaimana hal itu dilakukan, كثير, oleh kebanyakan, من المتخبطين, dari orang-orang yang meraba-raba dalam kegelapan, yang serampangan, ya, sembarangan saja, dari pikirannya sendiri, dari hawa nafsunya. Wa innama akhada, hanyalah sesungguhnya syekh mengambil hadhil qawaidah, kaidah-kaidah ini, min kitabillah, dari kitabullah, wa min sunnati rasulillah, dan dari sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa siratihi, dan dari sirah nabi alaihi salatu wassalam. فإذا عرفت هذه القواعد, apabila engkau mengetahui kaidah-kaidah ini, ya, wa fahimtaha, dan engkau memahaminya, sahula 'alaika, sahula 'alaika, mudah atasmu, ba'da dzalik, setelah itu, ya, ma'rifat at-tauhid, sahula 'alaika ma'rifat at-tauhid ba'da dhalik, jadi mudah atasmu, ya, mengenal tauhid, ya. Jika sudah faham empat kaidah ini, mudah bagi memahami tauhid. Nah, alladhi tauhid, yang ba'atha Allahu bihi rusula, yang Allah mengutus rasul-rasulnya dengan mendakwakan tauhid itu. Wa anzala bihi kutubah, dan Allah menurunkan dengan tauhid, ya, menurunkan kitab-kitabnya dengan menjelaskan tauhid. Wa ma'rifatu syirki, dan jadi mudah atasmu mengetahui syirik. Alladhi, yang syirik itu haddarallahu minhu, Allah telah memperingatkan darinya. Wa bayyana, dan Allah telah menjelaskan khatarahu, bahayanya. Khatarah, bahayanya. Wa dararahu, dan mudaratnya. Ya, mudaratnya. Dararnya. Mafsadahnya. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wahada amrun muhimun jiddan, tasyih. Wahada amrun muhimun jiddan, dan ini adalah perkara yang penting sekali. Perkara yang penting sekali. Wahuwa alzamu alaika min ma'rifati ahkami salati wa zakati wa ibadati wa sa'iril umurid diniyati. Ini muhimmun jiddan, penting sekali, bahkan kata Syekh, wa huwa alzamu alaika, dan perkara ini alzamu, yakni aujabu alaik, lebih wajib atasmu. Alzamu alaik, yakni aujabu alaik, lebih wajib atasmu. Min, dibandingkan, daripada ma'rifati ahkami salati, mengetahui hukum-hukum salat. Wazakati, hukum-hukum zakat. Walibadati, dan hukum-hukum ibadah-ibadah yang lainnya. Wasairil umuri diniyah, dan urusan-urusan agama lainnya. Wasairil umuri diniyah, dan urusan-urusan agama lainnya. Mengetahui, mengerti tauhid dan syirik lebih penting dan lebih wajib dari itu semua, dari hukum sholat dan yang lainnya itu. Tauhid adalah perkara yang paling besar, yang paling agung. Ya, dan syirik adalah lawannya, ya, pembatalnya. Jadi perkara kemaksiatan yang paling besar, yang bertentangan dengan ini, berarti lebih penting daripada hukum-hukum yang lainnya, sholat dan yang lainnya. Hah? لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس. لأن هذا, karena sesungguhnya ini, perkara ini, هو الأمر, merupakan perkara الأولي, perkara yang pertama kali. والأساس, dan merupakan pertama, merupakan perkara asas. Ya, asasnya, pondasinya, dasarnya, merupakan asas dari sholat, zakat, dan yang lainnya. Yang pertama kali harus dimiliki sebelum sholat, zakat, dan yang lainnya. Itu adalah awal, yang pertama kali. Nah, ya, lianna sholata, karena sesungguhnya sholat, wa zakata, zakat, wal hajjah, haji, wa ghairaha, dan yang lainnya. Minal ibadati, dari ibadah-ibadah yang ada dalam syariat ini, la tasihhu, tidak akan sah. Idza, apabila lam tubna, apabila ibadah-ibadah itu, sholat dan yang lainnya, lam tubna, tidak dibangun, tidak berdasar ala, di atas aslil aqidati sahihati, dasar akidah yang benar. Wahiyat tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla, yaitu tauhid yang murni, yang ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jal. Tidak ada gunanya sholat, zakat, haji, umrah, dan yang lainnya. Ya, infak-infak apapun, semuanya itu tidak ada gunanya jika tidak punya dasar ini, tidak punya asas ini, tidak punya asal dasar ini, akidah yang benar, tidak punya tauhid. Nah, ibadah-ibadah itu semua tidak ada gunanya karena tidak sah jika dasarnya tidak benar. Lam tubna ala aslil aqidah, jika tidak dibangun di atas dasar akidah yang benar yaitu tauhid. Naam. Wa qad qaddama rahimahullah, dan sungguh beliau Syekh rahimahullah telah memberi pendahuluan sebagai muqaddimah pendahuluan kitabnya di hadil qaid al-arba'in. Untuk al-qaid al-arba'in ini bi muqaddimatin 'azimatin, dengan sebuah muqaddimah yang agung yang besar. Fiha, di dalam muqaddimah itu ad-du'a'u, terdapat doa li talabatil ilm, untuk para penuntut ilm. Wattambihu, dan terdapat tambih, peringatan untuk diperhatikan, alama sayaquluhu, atas apa yang akan dikatakannya dalam kitabnya. Haythu qal, manakala beliau mengatakan, as'alullahal azimah rabbal arshil karimi, ayya tawallaka fid dunya wal akhirah. Nah, di matan yang kami baca tadi sesuai yang ada dicetakkan ini, rabbal arshil azim, ya. Di sini disyarah beliau mengatakan as'alullahal azima, yakni di matan tadi kita baca as'alullahal karima rabbal arshil azim. Di matan antum apa? Disyarah di sini sekarang saya mengatakan as'alullahal azima rabbal arshil karim, jadi tertukar antara al-azim dan al-karim. Di cetakan antum di matannya apa yang sesuai dengan syarah? As'alullahal karima? Hah? Al-azima. Rabbal arshil? Apa di situ antum? As'alullahal karima atau al-azima? Hah? Atau al-karima, rabbal arshil azimi. Begitu, semua cetakan begitu di mata. Mata antum apa? Rabbal arshil azim, kayaknya cetakannya beliau ini bagus. Nah, ini yang sesuai dengan syarah ya. Ini Syekh sekarang di syarahnya as'alullahal azima rabbal arshil karimi. Hah? Kenapa? Ya kan beda kan? Kenapa? Apa? Sama. Khair insyaallah. Baik. Dari segi makna juga tidak ada kesalahan. Dan cetakan wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara idza ibtuliya sabara idza adna astaghfara fa inna hadhihi thalatha hiya anwanus sa'adati. Baik. Al-muhim ini muqaddimah ya, akan disyarah. Kita akan dengar penjelasan makna-maknanya ini pada pertemuan berikutnya. Nah. Lah bas ya, ini ada perbedaan di yang tertera di matan, dan mungkin pegangannya Syekh beda ya. Nah, Syekh kan memegang kita matan kemudian beliau syarah. Nah. Ya, atau perbedaan apa? Atau karena cetakan. Nah. Baik. Dari segi makna tidak masalah. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.